Bab yang kedua, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman ini oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Varennes. Terjemahan oleh R. Musa Sasra di Meja. Bab yang kedua, Peri meriwayatkan Passepartout merasa telah mendapat barang apa yang sudah lama diangan-angannya. Setelah keheranan Passepartout melihat tuannya yang baru ini hilang sedikit, maka berkatalah ia pada dirinya, "Sungguhlah ajaib patung-patung yang kulihat di tempat nyonya Tassaud itu, hidupnya hampir-hampir bersamaan rupanya dengan tuanku yang baru ini." Barangkali pembaca telah maklum bahwa Nyonya Tassaud itu di kota London adalah mempunyai rumah pertontonan yang berisi patung-patung daripada lilin, dan banyak orang Inggris dan orang asing memerlukan datang untuk museum itu. Adapun perbedaan patung-patung itu dengan manusia hanyalah patung-patung itu tak dapat berkata-kata. Maka ketika Passepartout bertentangan dengan Phileas Fogg dalam waktu yang singkat itu, sungguhlah hanya sebentar saja ia dapat melihat tuannya yang baru itu. Tetapi dalam waktu yang sedikit itu, ia telah mempergunakan matanya seterang-terangnya akan melihat tuannya itu. Maka dapatlah diketahui oleh Passepartout bahwa Phileas Fogg itu ialah seorang yang kira-kira telah berumur 40 tahun, bermuka jernih, berbadan tinggi, gemuk sedikit, menjadikan pantas rupanya berambut dan bercabang merah-merah emas, berdahi rata, air mukanya pucat sedikit dan giginya bagus. Adapun orang yang ahli firasah, apabila ia melihat air muka Phileas Fogg mudahlah mengetahui bahwa orang yang mempunyai air muka semacam itu, sungguhlah seorang yang tetap hatinya dan lebih suka bekerja daripada bercakap banyak. Pendiam, sabar, penglihatan matanya terang, alisnya tidak bergerak, semuanya itu menjadikan Phileas Fogg itu seolah-olah contoh kepada bangsa Inggris yang sejati. Yang berhati tetap pada waktu apa juga apabila Phileas Fogg itu melihat melakukan barang sesuatu pekerjaan. Maka nampaklah pada kita bahwa sekalian bagian tubuhnya sempurna keadaannya. Sebagai kesempurnaan bagian-bagian jam dari pabrik Leori of Ersko yang termasyur, adapun sesungguhnya Phileas Fogg itu seorang yang seksama dalam tingkah lakunya, seperti telah kelihatan juga pada pergerakan kaki tangannya, sebab telah nyata sekali pada manusia atau binatang pun bahwa pergerakan sendi anggotanya itu telah menjadi kenyataan keadaan hatinya dan takbiatnya. Phileas Fogg sungguhlah seorang yang hidupnya serba tetap, tak suka bergesa-gesa melakukan barang sesuatu dan senantiasa siap akan melakukan sesuatu langkah kakinya ataupun pergerakan badannya, seolah-olah telah diukur dan dihitung sebelum dilakukannya. Ia selamanya mengambil jalan yang memintas, jadi tak melangkahkan kakinya lebih daripada seperlunya. Pendeknya Phileas Fogg tak pernah membuat pergerakan badan yang tak berfaedah kalau tak ada perlunya. Ia tak akan melihat-melihat ke atas atau ke kanan dan ke kiri. Tiada seorang pun pernah melihat ia bersedih hati atau menjadi bingung. Di mana juga ia selalu datang pada waktu yang seharusnya. Tak kurang, tak lebih, dan tak pernah berjalan tergesa-gesa. Dari sebab yang demikian itu, maka Phileas Fogg pun selalu hidup dengan seorang dirinya, dan bolehlah dikatakan hidup di luar dunia orang banyak. Phileas Fogg tahu bahwa hidup bergaulan dengan orang banyak itu menyebabkan yang seorang beramah-ramahan dengan yang lain, tetapi itulah yang membuang waktu. Oleh sebab itu, Phileas Fogg tak suka mengenal orang. Adapun Jean Passepartout, ialah seorang Paris sejati yang sudah 5 tahun lamanya meninggalkan kota tempat lahirnya itu dan tinggal di tanah Inggris. Di dalam negeri Inggris itu, ia sebentar menjadi bujang seorang tuan, dan pada waktu pertemuannya dengan Phileas Fogg, ia mencari pekerjaan. Maksudnya, hendak menjadi bujang pada seorang yang bersetuju dengan hatinya. Dan apabila didapatnya, maka Passepartout pun mengharap akan menunjukkan setianya selama-lamanya. Akan tetapi segala usahanya hingga waktu itu sia-sia belaka adanya. Adapun Passepartout itu seorang yang baik hati dan jernih air mukanya. Bibirnya menggayur sedikit ke depan seolah-olah selamanya siap akan mengecap rasa makanan dan selalu hendak tersenyum saja. Ia seorang yang berbudi baik dan suka menolong pekerjaan orang lain. Rupa mukanya amat menyenangkan hati handai tolanya. Matanya biru, warna kulitnya menunjukkan kesehatannya. Pipinya bulat sehingga dapat dilihat dirinya, badannya lebar, badannya kuat, kekuatannya sampai mengherankan hati si penglihat. dan kekuatannya itu diperolehnya daripada menguatkan badan ketika ia masih kanak-kanak. Rambutnya yang hitam itu senantiasa agak kurang terpelihara. Perkara memelihara rambut tak berapa disukai Pasepartu, dan apabila ia menghiasi rambutnya 3 kali sisir dinyalakannya, cukuplah akan kebagusan dirinya. Perbedaan tuan dan bujang itu yang lekas boleh diketahui orang, yaitu Pasepartu ialah seorang yang suka berkata-kata dan suka menceritakan barang apa yang terasa olehnya dalam hatinya akan tuannya. Bilis Wong tiadalah demikian. Tetapi orang yang rajin bekerja seperti Pasepartu teliti dan tetap hati seperti yang dikehendaki oleh tuannya, belum pernah orang melihat. Sebab Pasepartu telah lama berkeliling antero tempat. Maka sekarang ia terlalu ingin akan hidup senang dan tetap. Maka dari sebab ia mendengar cerita orang tentang kebaikan aturan kehidupan bangsa Inggris dan peri kesabaran laku bangsa itu, maka datanglah Pasepartu ke tanah Inggris. Akan mencoba kalau-kalau ia beruntung di tanah itu. Tetapi hingga waktu itu segala usahanya sia-sia belaka. Tiada seorang tuan yang disukainya untuk selama-lamanya. Kira-kira telah 10 kali Pasepartu berganti tuan. Kebanyakan bekas tuannya itu orang yang tetap hatinya. Suka sekali berjalan jauh-jauh ke tempat-tempat yang berbahaya. Hal itulah yang tak disukai Pasepartu sekali. Tuannya yang kemudian sekali yaitu Lord Langsfrey yang muda. Lead Parlemen Inggris, suka sekali mabuk, kerap kali lepas tengah malam baru pulang dari tempat orang makan tiram di Haymarket. Pulangnya itu didukung oleh beberapa orang polisi. Oleh sebab Pasepartu harap supaya tuannya tinggal baik pada pemandangan orang, maka pada suatu waktu ia dengan tak melupakan kehormatannya memberi nasihat sedikit kepada tuannya yang pemabuk itu. Tetapi perbuatannya itu menimbulkan kurang senang di hati tuan itu. Oleh sebab itu, Pasepartu lalu minta lepas. Kemudian daripada itu, ia mendengar kabar bahwa Tuan Pilas Fong mencari Buyang. Pasepartu lalu mencari keterangan lebih jauh tentang hal itu. Seorang seperti Pilas Fong yang hidupnya beraturan tetap dan senantiasa tidur di rumah sendiri. Tak pernah pergi berlayar. Tak pernah pergi meski sehari pun. Seorang tuan yang demikian itu tentulah bersetuju dengan hati Pasepartu. Maka, sebab pikiran yang demikian itu, Pasepartu pun lalu segera minta menjadi bujang pada Pilis Fong, dan oleh tuan itu diterima baik dengan perjanjian seperti yang telah kita dengar tadi. Seperti telah kita ketahui, maka ketika 11:30 berbunyi, Pasepartu tinggallah seorang diri saja di rumah tuannya di Savillero. Ia lalu mulai melihat segala keadaan di dalam rumah itu, berjalan ke sana kemari dalam rumah itu dari atas loteng hingga ke dalam lubang persimpanan di bawah rumah. Di antero tempat kedapatan baik serba beraturan, keadaannya sederhana dan perkakasnya cukup seperlunya. Itulah yang bersetuju dengan maksud Pasepartu. Maka pendapat Pasepartu tentang rumah itu bagus. Lampu-lampunya dan tempat berdiamnya ada cukup. Semuanya gas. Dengan mudah ia dapat bilik untuk dirinya sendiri di loteng yang kedua. Keadaan dalam bilik itu juga bersetuju sekali dengan hati Pasepartu. Kentah-kentah listrik dan perkakas bicara listrik membungkang biliknya dengan bilik tuanya. Di antara corong jalan asap adalah terdapat sesuatu jam yang dihubungkan dengan tali listrik dengan sebuah jam di bilik Pilis Fong, dan kedua jam itu sama betul jalannya. Setelah Pasepartu selesai melihat keadaan dalam rumah itu semuanya, maka berkatalah ia dalam hatinya, inilah aturan rumah yang bersetuju dengan hatiku, amat setuju sekali. Di dalam bilik makan itu, ia melihat juga sehelai kertas berisi peringatan tergantung di atas loteng. Maka, maksud tulisan itu yakni keterangan hal pekerjaan yang harus dilakukan bujang di rumah itu sehari-hari. Di situ diterangkan panjang lebar aturan pekerjaan buyang itu dari mulai 8:00 pagi, yaitu waktu Pilis Fong bangun dari tidur, sehingga 11:30. Saatnya Pilis Fong pergi ke rumah Reform Club. Peraturannya seperti berikut, air teh dan roti bakar 8:23. Air akan bercukur 9:37. Menyikat rambut 9:50. Demikian selanjutnya. Dari 11:30 siang sehingga 12:00 malam, dan mulai dari waktu itu sampai Pilis Fong pergi tidur, semuanya diatur baik-baik. Pasepartu amat sukacita membaca peraturan itu. Dan ia mulai ingat-ingat barang apa yang harus dilakukannya menurut aturan itu. Adapun pakaian tuanya didapati oleh Jongos baru itu beratur dengan baiknya. Tiap-tiap celana, jas, rompi bernomor belakang dan tertulis dalam suatu buku yang menerangkan hari, pakaian-pakaian itu diberikan kepada menantu dan diterima daripadanya. Lagi diterangkan juga bila mana pakaian-pakaian itu harus dipakai juga. Sepatu-sepatu Pilisfong itu pun demikian pula aturannya. Dengan pendek boleh dikatakan rumah di Savillero yang didahulu didiami oleh Sheridan yang masyur tetapi tak beraturan hidupnya itu, sekarang diduduki oleh seorang yang serba tetap peraturan hidupnya yang berisi perkakas-perkakas rumah yang indah-indah. Suatu tanda bahwa yang mendiami sekarang itu seorang yang tak kekurangan dalam hidupnya. Di dalam rumah itu tiadalah terdapat suatu bibliotek, sebuah pun tak ada terdapat di dalamnya. Tetapi sesungguhnya untuk Tuan Pilisfong, semuanya itu memang tak perlu karena di Reform Club sudah ada sedia dua rupa perkumpulan kitab-kitab itu, yaitu yang pertama buku-buku yang akan menyukakan hati si pembaca, yang kedua adalah juga terdapat sebuah peti besi yang tak dapat dimakan api dan tak dapat dibongkar pencuri. Senjata tak ada dalam rumah itu, itulah menandakan bahwa orang isi rumah itu tak suka kepada perkelahian atau permusuhan. Setelah Passepartout melihat sekalian keadaan hingga kepada yang sekecil-kecil dalam rumah tuanya itu, maka amat sukalah rasa hatinya. Mukanya yang lebar itu kelihatan senang. Lalu ia berkata lagi pada dirinya sendiri. Katanya, "Ini semua bersetujulah dengan hatiku. Inilah yang kuharapkan. Tuan Fogg dengan diriku sudah berpadan seorang dengan yang lain. Tuan itulah seorang yang memakai aturan yang tak suka pergi dari rumah. Inilah orang yang hidupnya seperti mesin. Tetapi aku tak segan menjadi budak suatu mesin yang semacam itu." Akhir bab yang kedua.